atos urang tepang mangkukna. Paamprok di simpangan jalan tea. Hatete dumarek dek pacampur bunga. Harita urang teh siline pangken. Kabunga manita ya papadana. Batepang sarang eis nudareh dek tursomea. Iraha dei urang biasa tepang. Tepang sarang eis nudareh dek tursomea.